ku kali ini harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi. Penyum moto iki miling uras hati, kelingan tresno ku ora direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantu. Terhalang.